bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, nahmadu wa nashkuruh, kita puji dan panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus tiada henti-hentinya memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang terkecil sampai dengan kenikmatan yang terbesar. Dan di antara bentuk kenikmatan yang terbesar dengan selesainya kita menunaikan salat subuh, maka kita telah terbebas dari sifat kemunafikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tarbiyatul Aulad Fidhail Kitab wa Sunnah, metode pendidikan anak-anak sesuai dengan bimbingan cahaya Alkitab dan Sunnah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang pembahasan pemberian nama, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan baru di antara sebab-sebab faktor-faktor yang bisa menumbuhkan melahirkan anak itu menjadi anak yang soleh adalah al-aqiqah, yaitu pelaksanaan aqiqah atau an-nasikah. Qala al-muallif rahimahu ahafidhahullah, berkata penulis kitab ini, al-aqiqah atau an-nasikah. Qala thumma ba'da dhalik yambagi lil-muslim an ya'uqa an waladihi wa hiya sunnatun wa yara ba'dul ulama wujubaha anil ghulami syatan wa anil jariyah syatan تذبح يوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي عشر والعشرين أو أي يوم بعد ذلك. وأدلة مشروعية العقيقة قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. Rawahu ashabus sunan. Yang telah lalu kita telah membahas tentang pemberkata penulis rahimahullahu taala, insyaallah taala pada kesempatan. Kemudian setelah itu, setelah kita menyebutkan di antara faktor-faktor yang bisa sebab faktor-faktor melahirkan atau membentuk anak menjadi anak yang soleh adalah sempantasnya bagi seorang muslim melaksanakan aqiqah untuk anaknya. Wahiyah sunnah, ini merupakan bentuk sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yara ba'dul ulama wujubaha, dan sebagian ulama memandang bahwasanya aqiqah adalah perkara yang wajib. Anil ghulam syatan, disembelihkan untuk anak laki-laki dua kambing wa anil jariyah syatun syatan, dan untuk anil ghulami syatan atau anil jariyah syatun ijuz fatah wa rafa, dan boleh juga dan untuk anak perempuan disembelih yaitu satu kambing disembelih pada hari yang ketujuh atau hari yang ke-14 atau hari yang ke-21 atau hari apa saja setelah hari ke-21. Di antara dalil akikah kata penulis adalah kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Tubah anhu yauma sabi'i, disembelihkan untuknya sesembelihan pada hari yang ketujuh. Wayuhlak wayusamma, dan di saat itu pula ia dilaksanakan pemotongan atau pencukuran rambut dan pemberian nama rawi ashabus sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan, disahihkan oleh al-alamah al-albani rahimahullahu ta'ala. Dan sebagian ulama tapi penjelasan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah hafizahullah bahwasanya disembelihkan untuk akikah merupakan ibadah yang agung yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama berbeda pendapat di dalam hukum pelaksanaan akikah, apakah akikah itu wajib ataukah sunnah. Dan insyaallah taala akan kita sebutkan disembelih pada hari yang ketujuh di pembahasan selanjutnya. Kemudian ke-21 atau di dalam pelaksanaan akikah disebutkan dalam hadis ini di antara dalil syatan lil mu'mina 'anil ghulam wa 'anil jariyah syah, dua kambing untuk anak laki-laki dan satu kambing untuk anak perempuan. Tutbah yauma sabi', disembelih pada hari ketujuh atau hari ke-14 atau pada hari yang ke-21. Mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya pencukuran rambut sembelihan itu kalau tidak bisa dilaksanakan pada hari ketujuh maka dilaksanakan pada hari ke-14. Jika memang tidak memungkinkan maka dilaksanakan pada hari ke-21. Ini adalah pendapat sebagian ulama bahwasanya akikah jika memang tidak memungkinkan dilaksanakan pada hari ketujuh maka dilaksanakan pada hari ke-14 dan jika tidak maka dilaksanakan pada hari ke-21. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir dan juga Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumallahu ta'ala. Namun hadis yang menyebutkan bahwasanya akikah disebutkan dalam hadis ini di antara dalil disembelih pada hari ketujuh atau hari ke-14 atau hari ke-21, dalil-dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga Al-Baihaqi adalah hadis yang tidak sahih. Kenapa? Karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Ismail bin Ismail bin Muslim Al-Makki wa huwa dha'ifun jidda. Hadis yang menyebutkan hal tersebut ada seorang perawi pada sanadnya bernama Ismail bin Muslim Al-Makki, adalah perawi yang lemah sekali di dalam periwayatan. Kemudian datang pula athar yang semakna dengan hadis tersebut dari athar Aisyah radhiyallahu anha, dan juga sama hadisnya atau atharnya dhaif, lemah. Kenapa? Karena di dalam sanad pada athar tersebut perawi yang bernama Abdul Malik bin Sulaiman Al-Azrami, bernama terdapat pada athar tersebut perawi yang bernama Abdul Malik bin Sulaiman Al-Azrami, dia adalah perawi yang lemah. Hadis athar yang menunjukkan hal tersebut bahwasanya akikah disembelih pada tanggal 7 atau hari ke-21, hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-12 itu adalah hadis-hadis yang lemah. Hadis tersebut didhaifkan oleh Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga fabarakallahu fikum, yang benar adalah akikah sunnahnya dilaksanakan pada hari yang ke-7. Ini yang benar. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama bahwasanya akikah sunnahnya lebih utamanya dilaksanakan pada hari yang ke-7. Kemudian penulis mengatakan wakhtulifa fi qawlihi murtahin bi aqiqatihi. Para ulama memperselisihkan kalimat murtahinun bi aqiqatihi, bahwasanya anak yang lahir tergadaikan dengan aqiqahnya. Apa makna tergadaikan dengan aqiqahnya? Para ulama berbeda pendapat dalam mentafsirkan memaknakan hadis tersebut. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal ma'nahu annahu mata tiflan wa lam yu'q anhu wa lam yashfa' fi walidayhi wa yurwa an Qatada aidan annahu yuhram syafa'atuhu liwalidayhi. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, makna murtahinun bi'aqiqatihi bahwasanya anak yang lahir itu tergadaikan bisa ditebus dengan aqiqahnya adalah apabila orang tuanya meninggalkan anak dalam keadaan belum diakikohi, belum dilaksanakan akikoh untuk anaknya, kok keburu orang tuanya meninggal, maka anak tersebut, ya, barakallahu fikum, tidak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Apabila orang tuanya belum sempat memberikan atau melaksanakan akikah untuk anaknya, maka barakallahu fikum, maka anak tersebut nanti ya tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Demikian juga ia berpendapat dengan makna ini adalah Qatadah rahimahullahu taala, bahwasanya syafaat diharamkan untuk kedua orang tuanya. Ini pendapat sebagian ulama. Yani tansyi'atuhu nash'atan salihah wa hafidhahu hifdhan kamilan marhunun bidzabhi anhu. Kemudian pendapat yang kedua artinya adalah pertumbuhan anak tersebut akan tumbuh dengan pertumbuhan yang salihah, pertumbuhan yang baik. Artinya apabila anak itu dilaksanakan akikah, maka anak itu akan tumbuh berkembang dengan perkembangan yang baik. Artinya akan lahir dan besar menjadi anak yang salihah. Hafizahu hifdhan kamilan, dengan akikah itu maka anak itu akan terjaga dengan penjagaan yang sempurna. Dengan apa? Dengan jaminan akikah, dengan jaminan apa yang disembelihkan untuknya. Qala Ibnu Qayyim fa kanat al aqiqatu fida'an wa takhallusan lahu min habsi asyaitan lahu wa sijnih. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, kata penulis, fa kanat al aqiqatu fida'an. Aqiqah itu adalah tebusan dan pelepasan diri bagi anak kecil tersebut dari jerat dan perangkap syaitan. Artinya kalau anak kecil dilaksanakan atau disembelihkan sembelihan kurban sebagai acara akikahnya dia, maka anak itu telah ditebus dari pegadaian dan terlepas anak itu dari jerat dan perangkap syaitan. Artinya anak itu akan terjaga pertumbuhannya dari gangguan-gangguan syaitan. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala Al-Khattabi ikhtalafa an-nas fi hadha wa ajwadu ma qila fihi ma dhahaba ilaihi al-Imam Ahmad ibnu Hanbal qala hadha min asy-syafa'ati yuridu annahu idza lam ya'uq anhu famata tiflan walam yashfa fi abawai. Berkata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, manusia yaitu kaum muslimin yang dimaksud para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, dan pendapat yang paling bagus apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwasanya dimaksud adalah as-syafa'at, pemberian syafa'at. Ini pendapat Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya apabila orang tua belum sempat memberikan akikah kepada anaknya, kemudian dia meninggal, maka barakallahu fikum, anak tersebut tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Ini perbedaan di kalangan para ulama. Adapun Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala itu memilih pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata penulis kitab ini, wa nunabbihu illa ba'dil umur, kami ingatkan kepada sebagian perkara-perkara. Yang pertama, inna nasikah mukhtalafun fi wujubiha, sesungguhnya an-nasikah yaitu pelaksanaan akikah itu telah diperselisihkan kewajibannya. Wal arjah al wujub lil ahadith allati ta'mur bidzalik wa lam yasrifha anil wujub sarifun. Dan yang paling kuat pendapat di dalam masalah ini adalah al-wujub, yaitu pendapat yang mengatakan wajibnya akikah, karena hadis-hadis yang menunjukkan perintahnya melaksanakan akikah, dan tidak ada satupun hadis yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum yang sunnah, yang mustahab. Ini pendapat penulis kitab ini, ya, bahwasanya dari sekian pendapat-pendapat yang ada, bahwasanya akikah adalah sunnah atau akikah adalah wajib, maka penulis mengatakan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan akikah adalah wajib. Ini adalah pendapat Abu Zinad, kemudian pendapat Al-Layth, dan juga pendapat Adz-Dzahiriyah serta Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Mereka berdalil dengan hadis Samurah bin Jundub yang telah kita sebutkan tadi, dan juga berdalil dengan hadis Sulaiman, hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, ma'al ghulami aqiqatuhu fa'amitu anhu al-adha wa ariku anhu daman, rawu Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani. Dalam hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bersamaan dengan kelahiran seorang anak, aqiqatuhu, hendaknya dilaksanakan aqiqah, fa'amitu anhu al-adha, hilangkanlah gangguannya, artinya hilangkanlah gangguannya, yaitu cukurlah rambutnya, wa ariku anhu daman, dan ya, alirkanlah darahnya, artinya sembelihlah hewan kurban, yaitu hewan akikah untuk anak tersebut. Di sini hadis-hadis tersebut menunjukkan perintah melaksanakan akikah. Oleh karena itu penulis rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya pendapat yang kuat adalah akikah adalah perkara yang wajib. Kemudian penulis mengatakan walam yasrifa anil wujub sarifun, tidak ada satupun hadis yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum yang sunnah. Wallah alam suhab, ini perkataan perlu ditinjau kembali, bahwasanya tidak ada hadis yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum yang sunnah. Kenapa? Kita katakan di sana ada hadis yang menunjukkan bahwasanya ada hadis yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum yang sunnah. Ini dijawab oleh para ulama, tidak, kata para ulama, Bahkan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, di sana ada hadis yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum yang mustahab. Apa itu? Yaitu hadis Amr bin Syu'aib an abih an jaddih. Hadis Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man wulida lahu mauludun fa ahabba an yansuka anhu falyaf'an 'alil ghulam syatani mukafa'atani wa 'alil jariyah syatun." Di dalam hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu maulud," barang siapa yang dikaruniai seorang anak, "fa ahabba an yansuka anhu," dan ingin menyembelihkan ya untuk anaknya, "falyaf'al," maka lakukan ya untuk anak laki-laki dua kambing yang sama-sama keadaannya, dan untuk anak perempuan satu kambing. Di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa ahabba, faman ahabba an yansuk," maka barang siapa yang dikaruniai seorang anak dan ingin melaksanakan akikah, maka lakukan, kerjakan. Artinya di sini apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak memerintahkan. Ya, artinya kalau memang tidak ingin melaksanakan akikah, ya tidak mengapa. Ya. Artinya dalam hadis ini, kalau memang enggak ingin melaksanakan akikah, maka tidak mengapa. Oleh karena itu, fabarakallahu fikum, mayoritas para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya akikah bukan perkara yang wajib, tetapi akikah adalah perkara yang sunnah muakkadah, ibadah yang disunnahkan, sunnah yang ditekankan pelaksanaannya, namun tidak wajib. Artinya tidak wajib berarti kalau ada seseorang mendapatkan anak, dilahirkan, dikaruniakan seorang anak, kemudian tidak melaksanakan akikah untuk anaknya, maka tidaklah berdosa. Karena Nabi SAW mengembalikan kepada keinginan dari orang tuanya. Jika memang dia ingin melaksanakan akikah dalam hadis Amr bin Syu'aib, ya, maka lakukan, kerjakan. Namun jika tidak ingin, maka tidak mengapa. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya akikah bukan perkara yang wajib, tetapi perkara yang sunnah. Namun sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan pelaksanaannya. Pendapat ini dipilih oleh ulama-ulama besar seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, dan juga Syekh Al-Fauzan rahimahumullah wa hafizahullahu ta'ala. Kemudian di dalam hadis menyebutkan bahwasanya sesembelihan boleh dilakukan tapi insyaallah kita akan sebutkan. Qala, yang kedua kata penulis, "Innala atharan fi tansyi'ati tifl," sesungguhnya akikah itu memiliki pengaruh bagi atau pada pertumbuhan anak. Ya, sesungguhnya akikah, ibadah akikah itu jika dilaksanakan maka memiliki pengaruh pada pertumbuhan anak. Artinya tadi anak itu akan terjaga dari jerat dan perangkap syaitan. Anak jika dilaksanakan akikah maka akan dijaga oleh syaitan, dijaga dari gangguan-gangguan syaitan. Alasan yang ketiga, "Inna syukrun lillah azza wa jal ala ma an'ama bihi min ni'matil aulad." Sungguhnya akikah itu merupakan bentuk terima kasih, bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepadanya dari kelahiran dengan sebuah apa kelahiran seorang anak. Kemudian yang keempat, innaha tashmal adz-dzakar wal untha, sunnya akikah itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Kama fi hadith Ummu Kurzin, ana sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil aqiqah, faqala sallallahu alaihi wasallam 'anil ghulami syatani wa 'anil jariyati syatun wa la yadurrukum dhukranan aw inatha. Hadith ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Aqiqah itu mencakup pelaksanaannya untuk bayi laki-laki dan juga bayi perempuan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis Ummu Kurz. Ummu Kurzin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang aqiqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk anak laki-laki disembelih 2 kambing dan untuk anak perempuan disembelih 1 kambing. Wala yadurukum dhukranan aw inatha, dan tidak berpengaruh, artinya tidak mengapa kambingnya laki-laki semua atau perempuan semua. Ya, ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya yang pertama, aqiqah jumlah kambingnya adalah 2 kambing untuk laki-laki dan 1 kambing untuk anak perempuan. Ini adalah perkara yang disunnahkan. Bagaimana kalau seorang enggak punya kemampuan kecuali 1 kambing? Enggak punya kemampuan kecuali 1 kambing. Ustaz, saya punya atau saya telah dikaruniai anak laki-laki. Ternyata qadar masyafa'al punya uang cuma 500.000, hanya bisa untuk beli 1 kambing. Boleh tidak saya sembelih 1 kambing saja? Maka fa barakallahu fikum, para ulama menyebutkan bahwasanya kalau memang tidak mampu menyembelih 2 kambing, maka tidak mengapa 1 kambing. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Di dalam perintah perkara-perkara yang wajib saja pelaksananya Pak sesuai dengan kemampuan, apalagi dalam perkara yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa ya di luar batas kemampuannya. Artinya kalau memang dia mampunya cuma 1 kambing, ya sudah, laksanakan aqiqah walaupun dengan 1 kambing. Namun yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 2 kambing untuk anak laki-laki. Namun jika tidak mampu, maka bisa 1 kambing jika memang benar-benar tidak mampu. Ini faedah yang pertama dari hadis Ummu Kurzin. Wala yadurukum dhukranan aw inatha. Ini faedah yang kedua. Kambingnya boleh laki-laki semua. Ya. Muanya menyembelih 2 kambing laki-laki semua atau perempuan semua, tidak mengapa. Wala yadurukum, maka tidak berpengaruh, tidak bermadharat bagi kalian. Inilah pendapat jumhur ulama. Inilah pendapat jumhur ulama. Kemudian boleh tidak kita ngutang, berhutang untuk apa? Melaksanakan aqiqah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala membolehkan seorang berhutang untuk melaksanakan aqiqah. Umpamanya pegawai negeri ya, pas lahir anaknya di akhir bulan, pas apa uangnya habis, waduh uangku habis, anak lahir akikonya tanggal 28 ini pelaksanaannya, maka boleh gak dia ngutang? Boleh, kata Imam Ahmad, boleh dia berhutang sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ahmad, yaqtaribu idha lam yakun indahu malun wa arju an yukhlifallahu alaihi di anu ahya sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, boleh seseorang berhutang untuk melaksanakan akikah, boleh berhutang seorang berhutang untuk melaksanakan akikah jika memang pada hari itu tidak punya uang. Dan saya berharap, kata Imam Ahmad, saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya, artinya membantu dia bisa membayar hutang, membantu bisa membayar hutang. Kenapa? Karena dia telah menghidupkan sunnah, karena dia telah menghidupkan sunnah. Sehingga ya, ini fabarakallahu fikum, harapan seorang melaksanakan akikah walaupun dan hutang, maka harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti hutangnya dengan yang lebih baik, artinya diberikan kemudahan ya membayar hutang dan ditambah rezekinya. Kemudian kapan dilaksanakan akikah? Dilaksanakan akikah sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam hadis Samurah bin Jundub, bahwasanya akikah dilaksanakan pada hari yang ketujuh, pada hari yang ketujuh dari hari kelahirannya. Sekali lagi ya, pelaksanaan akikah dilaksanakan pada hari yang ketujuh pada dari hari kelahirannya. Sekarang kalau anak itu lahir hari Kamis atau hari Jumat, yang maunya hari ini, akikahnya kapan Taufik? Hah? Hari Jumat. Abu Fadlan, kalau lahir hari Jumat pagi ini lahir, maka akikahnya dia apa? Hari Kamis, Jumat Kamis. Zaka? Kamis. Tentu. Hah? Kamis. Ewa, ahsan tum. Hari Kamis. Ya, kalau anak itu lahir pada hari Jumat, maka Pak, pelaksanaannya hari Kamis. Jumat lahir, berarti dihitung Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari ketujuhnya berapa? Hari Kamis. Ya. Sekarang Pak Tris, hari Jumat ya, ini hari Jumat. Kemudian ba'da maghrib anak itu lahir. Ya, hari Jumat ba'da maghrib atau ba'da isya anaknya antum lahir. Akikahnya kapan Pak Tris? Abu Abdurrahman. Hari Kamis. Abu Mutmainah. Hari Jumat. Abu Ardhan. Hari Jumat. Abu Sasabila, hari Jumat. Loh, kan hari Jumat malamnya lahir. Katanya di itu hari kelahirnya. Apa alasannya? Ayo. Kenapa? Malam itu mengikuti apa? Hari esoknya. Ya. Jadi malam itu Pak ikuti apa? Hari esoknya. Makanya kalau hilal ya telah muncul pada malam nanti, pada sore nanti, malam itu milik barokah Ramadan. Ya, hari ini tanggal 29 Syakban. Kok sore hari muncul hilal, bergantilah malam. Maka malam ini milik siapa? Milik tanggal 29 atau miliknya Ramadan? Miliknya Ramadan. Sehingga kalau anak itu lahir pada hari Jumat setelah terbitnya matahari, setelah tenggelamnya matahari, maka dihitung anak itu lahir pada hari esoknya. Itu hari Sabtu. Berarti dihukumnya hari Sabtu. Lah kalau hari Sabtu berarti apa? Pelaksanaan akikah hari Jumat. Ya, pelaksanaan akikah hari Jumat. Ini jangan lupa bahasanya malam itu diikutkan pada hari esoknya. Malam itu ikut hari esoknya, bukan hari sebelumnya. Kemudian boleh tidak umpamanya akikah itu dilaksanakan sebelum hari ketujuh atau setelah hari ketujuh? Umpamanya kebetulan saking senangnya lahir langsung cari kambing, ya hari kedua langsung disembelih, ya kemudian teman-temannya tahu, antum ini baru kemarin lahir kok sekarang sudah akikahan? Ih, sudah sebagai wujud rasa senang, ya, dipercepat sudah, ya. Atau mungkin karena orang tuanya mau ada dinas kerja, sehingga pak dipercepat dari apa akikahnya. Karena hari ketujuh saya harus tugas di Jakarta, ya, ada meeting. Saya ingin sibuknya banyak meeting. Lah, kemudian dia melaksanakan akikah pada hari keempat atau hari ketiga atau setelah hari ketujuh, boleh apa tidak, sah apa tidak akikahnya? Mayoritas para ulama, itu jumhur ulama, mengatakan sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Bahwasanya kalau akikah dilaksanakan sebelum hari ketujuh atau setelah hari ketujuh, maka akikahnya tetap sah. Kenapa? Karena dengan keumuman hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi, dengan keumuman hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi, bahwasanya akikah itu, ya, adalah intinya disembelihkan hewan kurban untuk anak dan dipotong rambut untuk anak. Ini adalah hadisnya umum, tidak disebutkan apa hari. Pada hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi tidak disebutkan hari. Sehingga fabarakallahu fikum, mayoritas para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya sah-sah saja jika akikah dilaksanakan sebelum hari ketujuh atau setelah hari ketujuh, ya. Namun yang lebih utama adalah pak dilaksanakan pada hari yang ketujuh. Ini yang lebih utama. Tapi di sana masih ada pembahasan masalah akikah, ya. Insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Jika memang ada kemampuan, besok insyaallah pagi kita lanjutkan kembali. Ilahuna wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu barakallahu fikum.